terlahir sebagai manusia, tentu untuk jadi manusia. Janganlah sampai hidup saling memangsa, apalagi demi meraih dunia. Karena hidup ini hanyalah sementara, suatu saat nanti kita pastikan mati. Ya, hidup di dunia memang perlu dunia. Berjuanglah sekuat hidup saling memaksa, apalagi demi meraih dunia. Karena hidup ini hanyalah sementara, suatu saat nanti kita pasti. Perlu